إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk hadis ayat 43 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui tentang kebenaran tersebut. Yang telah kita sebutkan kemarin bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang ahli kitab ya untuk mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Imam Qatadah berkata, "Ila talbisu al-yahudiyah wa nasraniyah bil Islam." Kata Qatadah artinya jangan kamu campur adukan antara Yahudi Nasrani dengan Islam. Inna dinallahi al-Islam. Kenapa? Karena agama Allah hanyalah Islam. Sedangkan Yahudiyah dan Nasraniyah itu bid'ah yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taktumul haqq wa antum ta'lamun, dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kamu mengetahuinya. Iya. Ayat ini menunjukkan larangan untuk menyembunyikan kebenaran dan perintah untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Dan sudah kita sebutkan kemarin ya, beda antara menyembunyikan kebenaran dengan ya menunda waktu penyampaian. Kadang kita tidak menyampaikan suatu ilmu karena khawatir akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka yang seperti ini tidak dianggap pelakunya menyembunyikan ilmu. Sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan hadisnya, wa Mu'ad bin Jabal ya, ketika Rasulullah mengatakan hak Allah atas hambanya adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Dan hak hamba atas Allah yaitu bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Mu'ad bin Jabal, boleh aku memberikan kabar gembira manusia tentang ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Iya. Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan dipahami dengan pemahaman yang salah. Maka yang seperti ini ya tidak termasuk menyembunyikan ilmu, tidak. Kenapa? Karena ini dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar. Yang termasuk menyembunyikan ilmu itu kalau ya dia sengaja sembunyikan, bisa jadi karena apa? Tujuan duniawiah yang dia inginkan. Ya, karena keuntungan dunia yang dia inginkan, akhirnya dia sembunyikan ilmu. Atau yang kedua, dia sembunyikan ilmu karena tidak menguntungkan dirinya. Bisa jadi mungkin merugikan kedudukannya, merugikan apa namanya? Ya, kepentingannya dan yang lainnya. Sehingga akhirnya dia ya, apa namanya, sembunyikan ilmu. Atau yang ketiga, karena takut kehilangan dunianya. Ada orang yang menyembunyikan ilmu takut kehilangan dunianya, takut kehilangan pengikut ya, dan yang lainnya. Ketika disampaikan kebenaran tersebut, maka ini juga jelas ya, akal Islam termasuk perkara yang sangat tercela di dalam Islam. Maka haram hukumnya ya menyembunyikan ilmu. Lalu Allah Ta'ala berfirman di ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ya. Di sini Allah memerintahkan agar mereka, orang-orang ahli kitab itu, mendirikan sholat. Karena sholat itu sudah ada ya. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sholat itu ada. Bahkan di awal Islam pun sholat sudah ada. Tapi kemudian pewajiban sholat lima waktu itu baru diwajibkan pada malam Isra Mi'raj itu ya. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Dan sudah pernah kita bahas mengapa sholat itu sering direndengkan dengan zakat, Pak. Karena sholat itu merupakan amal ibadah badan yang paling utama. Sedangkan zakat itu amal ibadah harta yang paling utama. Ya, maka ketika Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka Allah menggabungkan dua macam amal tersebut. Yang pertama, amal yang paling utama dalam yang berhubungan dengan badan. Yang kedua, amal yang paling utama yang berhubungan dengan harta. Ya. Lalu Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan ayat ini untuk yang mengatakan bahwa wajib sholat berjamaah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ketika Allah memerintahkan, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku, dan tidak mungkin kita bisa ruku bersama orang-orang yang ruku kecuali dalam salat berjamaah, kata Imam. Iya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa salat berjamaah wajib di atas orang laki-laki yang baligh, ini pendapat yang paling kuat insyaallah. Di antaranya dalilnya ayat ini. Di antara dalilnya hadis wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ingin sekali membakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Di antaranya juga hadis Ibnu Ummi Maktum, di mana Ibnu Ummi Maktum minta izin tidak salat ke masjid karena beliau buta dan tidak ada yang menuntunnya. Lalu Nabi bertanya kepada Ibnu Maktum, "Atasma'un nida, kamu mendengar adzan?" Kata Ibnu Maktum, "Mendengar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fa'ajib, kalau begitu datanglah." Kalau orang buta saja, Pak, tetap disuruh datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka termasuk orang-orang yang diberikan udzur. Bagaimana dengan orang yang melek, yang tidak punya udzur? Tentu itu hukumnya wajib. Ya, dan hadis-hadis lain yang banyak, hujah-hujah yang lain yang banyak yang menunjukkan ya bahwa sholat berjamaah itu wajib atas ya setiap laki-laki muslim. Namun wajibnya kapan? Kalau mendengar adzan. Makanya kan Rasulullah bertanya kepada Ibnu Maktum itu, "Kamu mendengar adzan tidak?" Kata Ibnu Maktum, "Ya, mendengar ya Rasulullah." Maka kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang di situ kita tidak mendengar adzan, tidak wajib kita untuk datang. Ya. Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, ay wa kunu ma'al mu'minina fi ahsani a'malihim, wa min akhassi dhalika wa aqmalihi as-salah, kata Ibnu Katsir. Artinya, jadilah kalian bersama kaum mukminin dalam amalan yang paling baik, yaitu salat. Ya. Di mana amalan yang paling baik itu adalah tiada lain adalah salat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian itu apa? Salat. Ya. Ketika Allah menyuruh rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, ya, artinya hendaklah kalian bersama kaum mukminin dalam amal ibadah yang paling baik, kata beliau. Lalu Allah berfirman di ayat ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian wahai ahli kitab memerintahkan manusia kepada kebaikan, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, sementara kalian membaca Alkitab? Apa kalian tidak berakal? Kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kaifa yaliku bikum ya ma'syara ahlil kitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birri wa huwa jima'ul khair an tansau anfusakum fala ta'tamiru bima ta'muruna an-nasa bih wa antum ma'a dhalika tatluna al-kitab wa ta'lamuna ma fihi 'ala man qasara fi awamirillah. Artinya, kata beliau, bagaimana kalian ini hai ahli kitab, kalian menyuruh manusia kepada kebaikan, padahal kebaikan itu merupakan masya Allah ya sesuatu yang luar biasa, tapi kalian sendiri marah melupakan diri kalian sendiri, kalian tidak mampu melaksanakan perintah kalian kepada manusia. Ya, ketika ahli kitab memerintahkan manusia kepada kebaikan, tapi mereka tidak melakukan kebaikan itu. Ketika mereka melarang manusia dari keburukan, mereka malah melakukan keburukan tersebut, ya akhwat Islam. Ya. Maka ini ya akhwat Islam adalah merupakan ya perkara yang mengerikan bagi pelakunya. Di mana seseorang yang menyuruh orang lain untuk berbuat baik, ternyata dirinya sendiri tidak mau melaksanakannya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Yang dikeluarkan oleh Imam Abul Qasim At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, "Matsalul 'alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa la ya'malu bih kamatsalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu." Perumpamaan orang yang berilmu yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya, itu seperti lilin yang menerangi manusia, ya, tapi dirinya sendiri terbakar. Nah itu ya akhi, kita jangan kayak lilin, ya, pintar ngasih ke orang kebaikan, ngasih nasihat di Facebook, ngasih nasihat di WhatsApp, sering tiap hari share kajian, tapi boro-boro diamalin. Share ke orang-orang jangan ghibah, dia sendiri yang ghibah. Share ke orang-orang supaya tahajud, dia sendiri enggak tahajud. Share ke orang-orang tentang bahaya zina, dia sendiri malah mendekati zina. Kaif, bagaimana itu, subhanallah. Maka berhati-hati ya akhi ya. Setiap yang kita sampaikan kepada manusia itu, coba kita perhatikan, kita renungkan, apakah yang kita sampaikan kepada manusia itu kita amalkan atau tidak. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, di antara hadis yang mengecam orang-orang seperti ini, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, marartu lailata usriya bi ala qaumin syafa shifahum tuqrabu bimaqarid min nar. Ketika malam Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mulutnya itu digunting dengan gunting-gunting api neraka. Faqultu man haula? Lalu aku berkata kepada malaikat, ya, kepada Jibril, siapa mereka? Qalu khutaba'u min ahli dunya, mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum yamhuwahum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Kata para malaikat itu, itu para penceramah, ya, dari penduduk dunia. Dahulu mereka menyuruh manusia kepada kebaikan, tapi mereka melupakan dirinya sendiri. Nah ini ya, ini ancaman banget, terutama buat kayak saya nih Pak, tukang ceramah. Iya, ceramah kesana kemari, menyeru manusia kepada kebaikan, tapi ternyata dia tidak mengamalkan. Ini musibah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Al-Imam Ibn Katsir berkata, "Wal gharbu anna Allah Ta'ala dhammahum 'ala hadha as-sani' wa nabbahahum 'ala khata'ihim fi haqqi anfusihim." Maksud tujuannya di sini bahwa Allah ingin, ya Allah mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, orang-orang ahli kitab itu, di mana mereka menyuruh manusia kepada kebaikan tapi mereka tidak melakukan kebaikan, melarang manusia dari kemungkaran tapi mereka malah melakukan apa? Kemungkaran. Ya, ikhwata Islam. Nah, sekarang jadi masalah. Ustaz, kalau saya belum bisa melakukan, apakah berarti itu saya tidak boleh menyampaikan? Ya, kalau misalnya kita punya ilmunya nih tentang suatu amal, tapi kita belum mampu melakukan. Lalu ada orang bertanya kepada kita, apakah kita lebih baik diam karena kita apa? Belum mengamalkannya, atau kita tetap menyampaikannya walaupun kita belum mengamalkannya? Kata Ibnu Katsir, "Wa dhahaba ba'dhum ila anna murtaqibal ma'asi la yanha ghairahu anha." Sebagian ulama ada yang berpendapat, orang yang masih melakukan maksiat tidak boleh dia melarang orang lain yang sedang berbuat maksiat yang sama. "Wa hadha dha'if," namun ini pendapat lemah, kata beliau. Iya. Kalau misalnya antum masih senang nonton sinetron misalnya gitu kan. Terus teman antum senangnya nonton sinetron juga, sama-sama nonton sinetron. Sinetronnya yang enggak-enggak lagi gitu kan. Yang terlihat perempuan aurat dan yang lainnya. Lebih baik kita diem apa melarang, Pak? Mau melarang kena juga ancaman. Kita diem kena juga ancaman. Lah, maju kena, mundur kena. Iya. Kata Ibnu Katsir, ya. "Was sahih anna al-'alim ya'muru bil ma'ruf wa illam yaf'alhu wa yanha 'anil munkar wa in irtakabahu." Pendapat yang sahih bahwa orang yang punya ilmu tetap menyuruh kepada kebaikan walaupun ia belum mampu melakukan kebaikan tersebut, dan tetap melarang kemungkaran walaupun ia masih melakukan kemungkaran tersebut. Iya. Tetap sambil dia berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa? Kemungkaran tersebut, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Ini pendapat yang sahih dan juga disahihkan oleh banyak ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, walaupun kita masih melakukan sebuah kemungkaran, tetap kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran tersebut ketika dilakukan oleh orang lain. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqa bihi aqtabuhu fayaduru biha finnar kama yaduru al-himar birahah fayutifu bihi alun nar fayaquluna ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih." Kata Rasulullah, apa? Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, ya. Kemudian ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu ususnya itu, Pak, keluar. Ya. Dia kesakitan berputar-putar. Saking kesakitannya itu. Lalu penduduk api neraka pun mengerumuninya dan berkata, "Hai fulan, kenapa kamu di sini? Bukannya dulu waktu di dunia kamu menyuruh kepada kebaikan? Bukankah kamu di dunia kamu melarang dari kemungkaran?" Apa kata orang ini? "Betul, aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku malah tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku marah melakukannya." Masya Allah. Banyak di antara kita, Pak, kalau sudah menyebarkan ilmu seakan-akan dah, saya sudah dapat pahala besar dah, selesai. Iya, Setelah itu ya bodo amat, saya mau amalkan kek, gimana kek, mudah-mudahan pahala yang besar itu menggugurkan dosa saya deh. Ya, ini ketertipuan namanya, Pak. Maka dari itulah ya akhi, setiap kita mau share apapun ilmu yang hendak kita share, tanya, saya sudah mengamalkan belum? Kalau bisa sebelum kita share, kita sudah mengamalkan terlebih dahulu. Ya, supaya ilmu itu tidak menjadi bumerang buat hidup kita ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, karena hati-hati, ilmu yang tidak diamalkan itu akan menyeret seseorang akan ke dalam api neraka ya. Kata Rasulullah SAW apa? Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Atau Al-Qur'an akan menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Musibah. Nah, iya. Kadang ada orang lagi kerasukan wasa setan, Pak. Ah, kalau gitu Ustaz saya enggak menuntut ilmu, ah. Kenapa? Takut enggak bisa ngamalin. Nah, ini ada lagi was-was setan ini, Pak. Akhirnya Pak, dia tinggalkan menuntut ilmu. Dengan alasan saya takut kalau saya tahu saya enggak bisa ngamalin. Jangan. Ini pun tetap terkena ancaman. Iya. Kenapa? Karena bukankah Allah memerintahkan dia untuk beribadah kepada Allah? Bukankah dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah SAW? Bukankah Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, hadis, dan itu semuanya sebagai hujah pada hari kiamat supaya kalian tidak mengatakan pada hari kiamat bahwa ya Allah belum sedatang kepada saya apa pemberi peringatan. Hati-hati, Mas. Makanya Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, Pak. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Supaya apa? Untuk kebaikan kita. Karena dengan ilmu itu manusia akan menjadi sempurna. Dengan ilmu itu manusia akan tahu ini hak, ini batil. Ini halal, ini haram. Dengan ilmu itu ya berbagai macam kebaikan kita akan dapatkan insyaallah. Iya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta bantuanlah dengan sabar dan salat. Di sini Allah memerintahkan agar kita meminta bantuan dengan apa? Sabar dan sholat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabir wa ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta bantuanlah dengan sabar dan apa? Sholat. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan sabar di sini. Sebagian ulama seperti Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan sabar di sini maksudnya puasa. Kenapa? Karena puasa itu disebut apa? Sabar. Makanya bulan puasa disebut bulan kesabaran. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabar di sini artinya sabar dalam rangka menahan diri kita dari perbuatan maksiat supaya kita tidak jatuh kepada maksiat. Namun yang rajih, Pak, kata sabar di sini umum, mutlak. Masuk padanya tiga macam kesabaran. Yang pertama sabar untuk menaati Allah. Yang kedua sabar untuk apa? Meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar menghadapi musibah. Iya, sabar dalam menghadapi apa? Musibah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk minta bantuan dengan sabar? Karena sabar itu, Pak, mendatangkan pertolongan dari Allah. Bukankah Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maksudnya Allah bersama dengan orang sabar itu apa sih? Kata para ulama maksudnya bersama dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan bantuannya. Karena ini merupakan janji Allah bahwa orang-orang yang bersabar itu pasti dibantu sama Allah. Pasti itu, Pak. Makanya tidak boleh ada orang berkata begini, sampai kapan Ustaz saya sabar? Ya, kan yang namanya sabar ada batasnya Ustaz. Kata siapa? Sabar tuh sampai mati. Sabar tuh sampai meninggal dunia, Pak. Iya enggak? Iyalah. Antum sholat sampai kapan? Ya sampai mati kan? Antum menaati Allah sampai kapan? Sampai meninggal. Kita meninggalkan maksiat sampai kapan? Ya sampai meninggal. Berarti sabar itu terus sampai selama hayat dikandung badan. Iya, harus terus. Ya, ketika Rasulullah bersabda, fasbiru inna satakunu athara. Nanti kata Rasulullah akan muncul orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Bakhil, kikir. Ya, sebagian ulama mengatakan artinya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, di saat itu hendaklah kalian sabar. Sampai kapan Rasulullah? Hatta talqauni ala haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Tuh lihat, sabar itu sampai nanti, sampai kita bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Berarti kalau kita tidak sabar, bisa-bisa enggak bisa ketemu sama Rasulullah di telaga haud nanti. Iya. Minta bantuanlah dengan sabar. Karena ya akhi, kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa menaati Allah. Menjalankan ketaatan butuh sabar enggak? Hah? Butuh sabar. Subuh-subuh lagi enak-enak tidur, terdengar adzan. As-salatu khairu minan naum. Buat bangun itu loh, pergi ke masjid, butuh sabar enggak, Pak? Oh, butuh sabar. Ya. Meninggalkan maksiat butuh sabar enggak, Pak? Apalagi? Ish, ada akhwat cantik euy. Astagfirullah, astagfirullah, udah enggak biar enggak ngelihat tuh ya, Pak ya. Susah. Butuh sabar. Ditimpa musibah, bencana, butuh sabar enggak, Pak? Kalau antum lagi puasa lapar, butuh sabar enggak, Pak? Ya butuh sabar. Kehidupan dunia ini, Pak, memang darul ibtila. Negeri ujian itu ya di dunia. Nah, kalau kita tidak bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian, mati aja udah. Enggak mungkin, Pak. Kalau kita pengen enggak pengen diuji nanti di surga. Maksudnya qadarullah, kita hidup di dunia dulu baru apa? Ya, di akhirat. Karena memang disinilah merupakan ya tempat kita untuk berbekal diri menuju kehidupan akhirat, akhi. Cuman perbekalan ini butuh kesabaran. Harus sabar kita itu. Siapa yang pernah naik gunung, Pak? Naik ke puncak sana. Capek enggak, Pak? Capek. Kok seneng aja sih naik ke atas? Hobi. Di sana enak, masya Allah, pemandangan indah dan yang lain. Terkadang ya, masya Allah, kita di dunia aja untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu butuh apa? Capek dulu, susah dulu. Tapi kok kita bisa sabar gitu loh? Ya mendaki gunung kan capek banget loh. Kok sabar, masya Allah, sampai bawa-bawa kompor, bawa apa ini berat yang kita bawa mungkin 5 kilo di belakang. Sabar aja. Masa kalau untuk sampai ke puncak gunung kita sabar, sementara untuk ke puncak surga kita enggak mau sabar? Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Belajar ilmu butuh sabar enggak, Pak? Oh iya. Hafalin Quran butuh sabar. Hafalin hadis, memahami Al-Qur'an, memahami hadis, menuntut ilmu. Kalau kita enggak sabaran, susah enggak dapat ilmu kita, Pak. Makanya penting ya, akhi. Memang ucapan sabar ini mudah banget. Ya, cuman 5 huruf kok, S A B A R. Tapi ini ya Allah ya Rabbi ya, untuk merealisasikan sabar ini, masya Allah, butuh keimanan ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri. minta tolonglah dengan sabar. Yang kedua apa? Wassalat. Dan apa? Sholat. Minta tolonglah dengan sholat juga. Rasulullah SAW tuh pak, setiap kali beliau ditimpa perkara yang susah, yang sulit, sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faza ila shalah. Ya, dari Abu Daud. Adalah Rasulullah SAW, ya, apabila ditimpa perkara yang susah, yang berat, yang sulit, segera apa? Sholat. Syekhul Islam Taimiyah, pak, kalau beliau baca buku enggak paham-paham, sholat. Minta kepada Allah supaya dipahamkan. Ya. Imam Bukhari setiap kali mau masukkan satu hadis ke Sahih Bukhari, sholat dulu, minta kepada Allah petunjuk. Ya, jangan sampai yang dimasukin itu ternyata hadis yang dhaif. Masya Allah. Kalau antum lagi ngapalin Quran kok susah nih, sholat. Insya Allah dengan sholat mudah, Allah mudahkan semuanya kok. Antum di kantor menghadapi perkara susah, sholat. Insya Allah dengan sholat Allah berikan kemudahan, insya Allah. Ya. Antum menghadapi kemelut dalam rumah tangga, sholat. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah, kita minta bantuan dengan sabar dan sholat. Kita disuruh menghadapi berbagai macam apapun juga dengan apa? Dengan sholat. Ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Lalu Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Ya. Sholat itu apa? Berat. Illa kecuali buat siapa? Alal khashi'in. Buat orang-orang yang khusyuk. Saya jamin pak, kalau kita enggak khusyuk, sholat itu pun juga jadi pengen cepat selesai. Masalahnya apa? Antum enggak merasakan kenikmatan sholat. Kita tidak merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Ketika kita tidak bisa merasakan kelezatan sholat, bagi kita sholat jadi berat. Sahih, pak. Ya. Makanya lihat, kalau di zaman dahulu para rasul dan para sahabatnya, kalau udah sholat tuh masya Allah nikmat gitu kan. Kalau kita mah enggak. Kenapa pak? Karena hati kita ya masih ada sesuatu yang lebih mengasyikkan daripada sholat. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Atas siap kecuali atas orang siapa? Illa 'alal khashi'in. Kecuali atas orang yang khusyuk. Nah, yang buat khusyuknya ini bagaimana caranya nih, pak? Kalau di Indonesia kan ada ya, seminar sholat khusyuk, dibikin seminar-seminar. Sebetulnya apa? Kekhusyuan sholat itu mengikuti keyakinan akidah kita, pak. Makanya Allah mengatakan setelahnya apa? Illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Allah menyebutkan sifat orang yang khusyuk itu kayak gimana sih? Siapa yang bisa khusyuk? Siapa itu? Di sini Allah mengatakan yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Berarti kekhusyuan itu mengikuti apa? Keyakinan, akidah, akidah. Kalau keyakinan kita kepada Allah, akidah kita kepada kehidupan akhirat lemah, mungkin khusyuknya juga kurang, pak. Ya, kurang. Makanya ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, ya, supaya kita tip supaya khusyuk gimana dong? Ya. Memang kita perlu tips ya, trik-trik supaya kita bisa khusyuk ini. Agar kita bisa khusyuk, Pak, yang pertama, jangan sampai di saat sholat hati kita terpaut dengan sesuatu dari kehidupan dunia. Kalau antum ketika sholat hati antum terpaut dengan sesuatu dari kehidupan dunia, susah khusyuk. Sholat Allahu Akbar, tapi puyeng lagi mikirin masalah di kantor. Al-Fatihah gak kebaca kayaknya. Ya, lupa dia sholatnya 2 apa 3. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Iya. Nah, maka dari itu, ya, ketika hati masih sibuk mikirin sesuatu dan terpaut dengan kehidupan dunia, sulit buat khusyuk, susah. Iya. Yang kedua, ya akhi, agar kita khusyuk dalam sholat, yang kita lakukan apa? Yaitu kita berusaha untuk memahami makna-makna yang kita baca dalam sholat dan merenunginya. Ketika kita tak ucapkan Allahu Akbar, coba kita rasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah yang Maha Besar. Ketika kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, setiap ayat-ayat itu coba kita pahami. Ya. Ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Coba kita rasakan akan maha sucinya Allah. Kita pahami makna-maknanya di situ. Nah, itu ini tips yang kedua, ya. Supaya kita apa? Khusyuk dalam salat. Tips yang ketiga, supaya kita khusyuk dalam salat apa? Itu kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang membuat rusak kekhusyuan kita. Seperti gambar-gambar. Lah antum sholat, sajadahnya bergambar. Pas lagi sholat antum merhatiin aja, ini tiangnya mana? Ya. Ini gambar apa ini ya? Ah, enggak bisa khusyuk jadinya. Makanya Rasulullah SAW pernah ya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW pernah dikasih hadiah oleh Abu Jahm sebuah pakaian. Maka Rasulullah pun memakai, dan di pakaian itu ada hiasan-hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung mencabut pakaian itu dan berkata, tolong kembalikan ini baju ini kepada Abu Jahm, karena hiasannya membuat aku lalai tadi dalam sholat. Masya Allah. Iya. Bayangkan, Pak, kita sama Rasulullah siapa yang lebih khusyuk? Hah? Siapa yang lebih khusyuk, kita sama Rasulullah? Rasulullah itu, Pak, orang yang paling khusyuk di dunia. Hanya karena ada hiasan di baju, enggak khusyuk. Apalagi kita yang enggak bisa khusyuk-khusyuk gitu kan. Ini sajadahnya pakai koran. Terkadang begitu tuh kalau lagi Idul Fitri itu, ya kan? Biasanya sih gitu kalau lagi Idul Fitri, bawa koran, bawa jadi sajadah, baca ada berita apaan tuh. Iya. Gimana kan khusyuk coba. Nah, ini akhlak Islam, maka sesuatu yang bisa ya kekhusyuan kita terganggu, hilangkan. Yang keempat, agar kita bisa khusyuk bagaimana? Itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Allah tahu apa yang terbetik di hati kita, Allah tahu. Allah tahu apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, Allah tahu. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka di saat itu insyaallah ya kita bisa khusyuk insyaallah biidznillah. Cuma masalahnya, Pak, berat, Pak. Iya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kata Rasulullah ada setan namanya khinzib. Si khinzib ini, jin ini, ya, dia yang memang spesialis pengganggu orang sholat. Dengan cara apa? Diingat-ingatkan ketika kita sholat sesuatu yang gak inget di luar sholat gitu. Iya, antum lagi lupa di mana kunci ya Allah, atau pas lagi sholat baru ingat di sana aku. Iya, akhirnya apa enggak khusyuk sama si khinzib itu, diingatkan tentang ini tentang itu, akhirnya apa, kita lupa dua apa tiga. Iya, maka dari itu ya akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita merasakan ada waswas syaitan dalam sholat kita, kita ucapkan apa? Kita meludah ke sebelah kiri 3 kali, lalu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir nirrajim. Iya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu siapa orang-orang yang khusyuk itu, yang bisa khusyuk? Yaitu orang-orang yang yakin, ya dhunnun, dhun di sini maknanya yakin ya, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita sholat untuk ingat mati. Ya. Jadi kalau di antara perkara yang membuat kita khusyuk juga dalam sholat, ingat apa? Ingat kematian. Kita bayangkan kalau besok kita mau mati. Kita bayangkan kalau habis sholat kita meninggal dunia. Kita bayangkan apa yang akan kita jawab di alam kubur nanti. Bayangkan aja, masya Allah, dengan kita mengingat kematian itu, insya Allah pak, hati kita jadi khusyuk, jadi takut, insya Allah biidznillah. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israel, kembali Allah memanggil orang-orang Yahudi, wahai anak-anak Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah mengatakan, hai bani Israel, hai anak-anak Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan atas kalian, dan bahwasanya aku telah memberikan kepada kalian keutamaan dan keistimewaan di atas manusia pada waktu itu. Maksudnya apa? Ya, Bani Israel itu umat yang paling istimewa di zaman mereka. Adapun setelah datang Nabi Muhammad, maka yang paling istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan umat yang lainnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Ibnu Katsir, yudzakkiruhum ta'ala salifa ni'amihi 'ala aba'ihim wa aslafihim. Di sini Allah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada bapak-bapak dan nenek moyang mereka dahulu. Wa ma kana faddalahum bihi min irsalir rusul minhum wa inzalil kutub 'alaihim wa 'ala sa'iril umam min ahli zamanihim. Di mana Allah memberikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu ya keistimewaan dengan diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, bahkan diutamakan di atas seluruh umat di waktu itu. Iya. Di sini Allah mengingatkan kepada mereka supaya mereka ingat ya, bahwa kalian dulu, bapak-bapak kalian itu dijadikan umat yang terbaik di waktu itu. Iya, kenapa? Karena bapak-bapak kalian dulu beriman kepada Nabi Musa. Nenek moyang kalian dulu beriman kepada Nabi Isa. Maka Allah pun memberikan keistimewaan mereka menjadi umat yang paling istimewa dibandingkan dengan umat yang lain. Maka Allah seakan mengingatkan kepada orang mereka, kalau kalian ingin supaya tetap mendapatkan keistimewaan dan keutamaan itu, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, maka pastilah menjadi umat yang paling apa? utama. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada siapa? Kepada manusia. Sebaik-baik ya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Masya Allah. Bagaimana sifat sebaik-baik umat itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, di sini ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang Yahudi. Sekaligus mengingatkan bahwa keutamaan dan keistimewaan itu hanya didapatkan dengan cara beriman kepada Allah. Keutamaan dan keistimewaan itu hanya bisa kita raih dengan cara beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik keutamaan siapa? Allah. Maka siapa yang mencari kemuliaan kepada selain Allah pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Iya. Makanya orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, Pak, Allah muliakan, Pak. Para malaikat selalu beribadah, mulia. Para nabi selalu beribadah, mulia. Iya tidak? Para sahabat, orang-orang yang melaksanakan ibadah, mulia. Masya Allah. Sebaliknya, iblis, mereka, dia jauh dari ibadah kepada Allah, hina. Fir'aun, orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah, hina. Maka kalau kita umat Islam sekarang ingin mendapatkan kemuliaan dan kejayaan, jalan kita hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyelisih Rasul, kita akan binasa. Rasulullah sabda, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu apa? Banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Maka kalau kita ya akhi umat Islam ingin diberikan keistimewaan ya dengan diberikan kemenangan dan yang lainnya, jalan kita hanya satu, Pak, itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah di sini mengingatkan itu. Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ya, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian itu. Ya. Dan sesungguhnya aku telah memberikan keistimewaan kalian di atas seluruh alam semesta. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa maksud ayat ini, bahwa Bani Israel diberikan keutamaan di atas seluruh umat di saat mereka dulu di zaman siapa? Nabi Musa, di saat mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Adapun setelah Rasulullah datang, maka umat yang terbaik itu hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik gitu. Iya. Makanya Masya Allah, alhamdulillah, umat Islam diberikan oleh Allah keistimewaan banyak sekali, Pak, alhamdulillah. Di antaranya umat Islam itu, Pak, akan menjadi penghuni surga paling banyak. 2/3 umat Islam itu ya akan masuk ke dalam surga. Sepertiganya lagi umat-umat dahulu ya yang beriman kepada nabi mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wallahu alam, saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.